Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallama tasliman katsira wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala babut taubati, bab taubat, bab yang kedua. Qala al-ulama'u at-taubatu, para ulama mengatakan at-taubat adalah taubat secara bahasa lugatan ar-ruju'. Ada enggak di catatan kaki antum? Hah? Wa syar'an ar-ruju' minal bu'di anillah ilal qurbi ilaihi subhanahu wa ta'ala. Ada di catatan kaki? Hah? Ada. Taubat secara bahasa adalah kembali, secara syariat kembali dari jauh dari Allah menuju dekat kepadanya subhanahu wa ta'ala. Nah, para ulama mengatakan taubat itu hukumnya wajibatun min kulli dzanbin. Ya, taubat itu wajib bagi atas setiap dosa, dan taubat adalah ibadah, maka harus diberikan pada Allah. Orang Nasrani taubatnya kepada pendetanya. Maka mereka memberikan ibadah kepada selain Allah, kepada pendetanya. Fa in kanatil ma'mus, ya mana tadi? Hah? Di saya ini hurufnya kadang-kadang enggak kelihatan. Fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallah. Ya, apabila maksiatnya itu antara hubungan hamba dengan Allah, si hamba melakukan dosa besar yang bukan kaitannya dengan kerugian makhluk. Kalau mencuri berarti ada hubungannya dengan makhluk. Nah, ini dia melakukan dosa besar, dia berzina, ya, makan riba, itu kan dia sendiri. Berarti ini maksiat dia dengan Allah, la tata'allaqu bihaqqi adami, yang tidak ada kaitannya dengan hak orang lain manusia, falaha salah satu syurutin. Maka atas tobat tersebut memiliki tiga syarat. Ahaduha, yang pertama, ayu qali'a anil ma'siyati. Si hamba tadi dia mesti melepaskan diri dia dari maksiat. Ya. Taib. Nah, makna yukli di sini disebutkan di footnote ay yakuf, dia mesti menahan diri dia, wain qati, dia putus maksiat tersebut. Asani wasani ayandama ala fi'liha, dia mesti menyesali atas perbuatannya. Wasalis, yang ketiga, ayazima alla yauda ilaiha abada, dia bertekad untuk tidak mengulangi selamanya. Dan tiga hal ini akan terwujudkan ketika seorang hamba menjauhi semua jalan-jalan menuju maksiat. Ada orang taubat dari zina, tapi dia pacaran lagi. Sementara pacaran adalah jalan paling cepat menuju zina. Oh, mujahid potong rambut ya? Masya Allah. Udah keren sekarang. Masya Allah. Kayak security stasiun sekarang. Masya Allah. Ganteng-ganteng security stasiun mujahid. Iya. Gagah-gagah. Mana lagi tadi? Fa in fuqida ahadu salasati, nah apabila tidak terpenuhi salah satu dari tiga syarat tadi, syarat taubat tadi, lam tasihha taubatuhu, maka taubatnya tidak sah. Ya. Wa in kanatil maksiatu tata'allaqu bi adami, nah sekarang kalau maksiatnya berkaitan dengan anak Adam, dia mencuri. Kalau berkaitan dengan anak Adam itu enggak lepas dari tiga, darah, kehormatan, dan harta. Darah, kehormatan, dan harta, yang inilah dilindungi, ya, dilindungi. Nah, yang kata Nabi SAW, apabila seorang sudah bersyahadat, sholat, zakat, fa'asamu minni dima'ahum wa'alahum ila bihaqqiha, terlindungilah dariku darah dan hartanya. Dalam riwayat yang lain, inna dima'akum wa'amwalakum wa'aradakum, ya, harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian, itu suci, lebih suci daripada hari ini, ya. Lebih suci daripada bulan ini, bulan suci. Dan seterusnya. Taib. Mana lagi tadi? Fasyurutuha arba'atun, maka syaratnya nambah. Berarti tiga syarat yang tadi, tambah satu lagi. Tiga syarat yang tadi apa? Mesti diulang. Ayyukli'ah anil maksiat. Dia mesti melepaskan diri dia dari maksiat tadi. Yang kedua apa tadi? Ayan dama'ala fi'liha. Dia mesti menyesali perbuatannya tadi. Yang ketiga apa? Ayyazima'ala ya'udah ilaiha abada, dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan itu selama-lamanya. Ini tiga. Nah, kalau berkaitan dengan anak Adam, hak orang lain, apakah darah, harta atau kehormatan. Tambah lagi hadhihi salasah wa ay, yaitu tiga hal ini yang berikutnya, wa ayyabra min haqqi sahibiha. Dia mesti yabra, dia mesti berlepas diri. Artinya dia mesti selesaikan ya dari hak si pemiliknya tadi. Si pemiliknya orang lain. Kalau berkaitan dengan harta, dikembalikan. Kalau berkaitan dengan darah, dia mesti bayar. Ya, kalau gigi orang copot, dia mesti bayar itu. Bayar diat, ya. Ada luka, ada apa, diselesaikan, minta dihalalkan kalau enggak. Kalau berkaitan dengan gibah, dia minta dihalalkan. Ya, tuduhan dia mesti minta dihalalkan. Tuduhan-tuduhan buruk sangka, nah ini. Ya, fa in kanat malan an-nahwa au nahwa. Nah, kalau ternyata yang berkaitan dengan hak orang lain itu adalah berupa harta atau semisalnya, raddahu ilai. Dia mesti kembalikan pada orang tadi. Ya. Apalagi utang itu ya. Dia pernah nyuri. Nah. Dulu makan di warteg, ya. Makan pakai apa, Mas? Ya. Nasi orek, ya. Nah, tempe 3, tempe 2 pada 5. Gorengan itu. Berarti setiap makan dia nimpe nilep 3 tempe, 3 gorengan. Nah, itu. 3.000 ke sohib warteg. Nah. Ya. Ke mbak-mbak warteg itu. Mesti dikembalikan itu. Ya. Wah, pemilik wartegnya mati, ahli warisnya enggak tahu kemana. Ya udah sedekah atas nama dia. Tobat itu. Jangan anggap sepele. Ya. Wah, tempe doang aja. Enak aja tempe doang. Ya. Taib, seorang mukmin mesti hati-hati memasukkan ke tubuh dia yang bukan haknya. Ya, yang bukan haknya. Bahaya sekali. Ya. Ma nabata laham lahmuhu minas suhud an-naru aula bih. Daging mana aja yang tumbuh dari yang haram, neraka tempatnya. Ya, air. Ya, apalagi. Itu kalau dari yang haram. Tabarakallahu fik. Sampai-sampai ya dalam mazhab Syafi'i dijelaskan oleh Al-Hisni Al-Husaini dalam Kifayatul Akhyar, seandainya seseorang enggak punya pakaian, dia telanjang. Namun ada pakaian, tapi pakaian orang lain, dia enggak boleh pakai pakaian orang lain tadi, hatta buat sholat sekalipun, kalau belum ada izin kerelaan dari si pemilik pakaian. Berarti gimana? Udah masuk waktu sholat, dia sholat ala halihi. Arian, telanjang dia udah sholatnya. Sampai demikian, dijaga. Ya, hati-hati. Antum, apalagi masak di dapur. Lauknya dibagi-bagi, ini punya siapa, Usama. Udah, jangan ngambil sembarangan. Ya. Oh, ini lauknya si Usama nih. Lauknya Jibal nih, tilep, timpe. Wih, hati-hati. Kita ini belajar buat jaga diri kita dari hal-hal seperti itu. Apa faedahnya kita belajar agama kalau ternyata kita gampang mengambil hak orang lain? Ini bahaya ini. Minta dihalalkan, kembaliin. Ya, kembaliin, ganti. Bahaya itu. Ya. Taib. Oh, enggak, fungsi belajar agama apa? Enggak ada. Sama aja memaling-maling yang lain. Ya. Belajar agama fungsinya apa? Enggak ada kalau begitu. Kalau sama yang kayak begini takut. Makanya hati-hati, jangan gampang ngutang kecuali kita punya kesanggupan untuk bayar. Kalau enggak punya kesanggupan, jual, bayar, jual. Jual punya barang kita apa? Nah. Takut itu. Takut sama Allah kayak begini-gini. Ya. Masa udah belajar, udah ngaji, udah cingkrang. Ya, enggak takut sama urusan duit terkait hak orang lain yang kita ambil. Wedi, mau taruh di mana ini muka di akhirat kelak? Kalau orang beriman sama Allah dan hari akhir, dia akan beriman sama hari kiamat. Di hari kiamat akan ada tuh penagihan yang enggak ada lagi, dinar, rupiah enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Ditagihnya pakai apa? Amalan. Amalan kita habis, dosa dia diberikan pada kita. Wah, itu makanya hati-hati. Mana lagi tadi? Wa in kanat hadda qadfin. Ah, kalau ternyata itu tuduhan wa nahwahu dan semisalnya, maka nahu minhu. Dia mesti menyerahkan diri dia kepada orang yang dia tuduh, au talaba afwah, atau dia minta permaafan. Mohon maaf. Wa in kanat ghibatan, nah kalau sekarang ghibah, istahallahu Dia minta dihalalkan minha dari ghibah tersebut kepada orang yang dia ghibahi. Wajibu ayatuba min jami'i dzunubi, dan dia mesti wajib bertobat dari seluruh dosa. Fa in taba min ba'daha shahhat taubatuhu. Kalau dia sudah kan dia, kita wajib bertobat dari seluruh dosa ya. Kita dosa kita ini banyak ini. Tapi seandainya seseorang bertobat dari sebagian dosa aja, udah sah tobatnya. Inda ahlil haq. Inda ahlil haq, di footnote, ahlil haq maksudnya ahli sunnah wal jamaah. Menurut ahli sunnah wal jamaah. Wa min dhalika ya, karena menurut madhab khawarij enggak sah. Kecuali satu persatu dosa mesti disebutin. Wa min dhalika adzanbi, di antara dosa tersebut, ya, ya, wa baqiya alaihi albaqi, namun tetap dosa yang lain dia masih tanggung. Namun kalau ditanya dia bertobat apa enggak, dia bertobat. Wa qad tadhaharat dalailul kitab was sunnati wa ijma'il ummah ala wujubi taubati. Nah, telah jelas sekali dalil-dalil di Al-Qur'an, sunnah dan ijma' ulama umat ini akan kewajiban taubat. Allah taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua, wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung. Semoga kalian beruntung. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Beristighfarlah kalian pada Rabb kalian dan bertobatlah padanya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah pada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang murni, yang sungguh-sungguh. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis yang pertama di bab taubat ini. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marratan. Rahu al-Bukhari. Ya, demi Allah aku benar-benar beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Lugatul hadis, kosakata dalam hadis, astaghfiru ay atlubu al-maghfirata, aku memohon ampunan. Wa hiya as-safhu anidzanbi, yaitu pemaafan dari dosa. Wal aslul ghafri as-satru. Ya. Asal dari kata ampunan adalah ditutup. Berarti ketika seorang beristighfar kepada Allah, dia bukan cuma minta diampuni dosanya, bahkan di situ juga terkandung maknanya dijelaskan oleh para ulama, dia minta agar aibnya ditutup di situ. Ya, aibnya ditutup. Dia beristighfar kepada Allah, dia minta ampunan, plus dia minta aib dia ditutup di situ. Kan aib kita belepotan semua ini. Ya enggak? Kalau kita sendirian, wali setan. Di luar, waliullah. Pas sendirian, wali setan. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan hal ini. Di Al-Furqan. Baina awliya ar-Rahman wa awliya syaitan. Syekh Shalih Al-Fauzan yang menjelaskan hal itu. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan. Tingkatan-tingkatan wali. Seseorang itu terkadang menjadi waliullah. Terkadang dia menjadi wali setan. Ya. Ketika dia berkesendirian melakukan dosa. Ya dan billah. Banyak sekali dosa-dosa kita. Ya. Mana lagi tadi? Afadil hadis. Hadis ini memberikan faedah. Ya. Haddul ummati ala taubati wal istighfari. Anjuran kepada umat untuk bertaubat dan beristighfar. Ya. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam akaunihi ma'suman. Wa khairal khalaiki wa qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhara yastaghfiru wa yatubu fil yawmi 70 marratan ta'liman li ummatihi wa ziyadatan fi darajatihi 'inda Allahi. Fa innahu, karena sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam ma akaunihi ma'suman, padahal status beliau itu ma'sum, ya ma'sum, terjaga dari dosa. Terjaga dari dosa, kalaupun melakukan kesalahan langsung diampuni. Ya. Wa khairal khalaik, status beliau sebagai sebaik-baik makhluk. Wa qad ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, Allah telah mengampuni dosa-dosa beliau yang lalu maupun yang akan datang. Ternyata beliau yastaghfiru, dia beliau beristighfar, wa yatubu, dia bertobat kepada Allah fil yaum, dalam sehari 70 marratan, 70 kali. Kenapa? Ta'liman li ummatih, dalam rangka bentuk pengajaran kepada umat beliau. wa ziyadatan dan sebagai tambahan fi darajatihi, sebagai tambahan derajat beliau di sisi Allah. Berikutnya faedah juga yang bisa diambil, al-istimraru fit taubati wal istighfar. Al-istimraru fit taubati wal istighfari. Ya, kontinunya, berkelanjutannya kita bertaubat dan beristighfar, min sya'nihima, ya. Min sya'nihima mahwud dzunubi wal asami. Itu, dan maka kontinunya bertaubat dan beristighfar, maka diantara dua hal tersebut menghapus seluruh dosa-dosa, kesalahan, allati qad yaqa'u fiha al-insanu, yang seseorang terjatuh ke situ, min ghairi syu'urin, tanpa dia sadari. Nah, jadi ini faedahnya, kita beristighfar sehari 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali, karena banyak dosa-dosa kita yang kita enggak sadari, yang kita enggak tahu, kita enggak ngerasa itu dosa, ternyata itu dosa. Sementara kita kan belum bertobat karena kita enggak tahu itu salah. Ya. Baik. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka mereka dapat hidayah. Dia lakukan perbuatan yang menurut dia baik, padahal itu keliru. Dan dia enggak bertobat dari hal tersebut. Maka faedah kita bertobat sehari 70 atau 100, ah ini dia mendapat diampuni. Baik, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ah, udah ya. Hadis yang kedua, An-Nawawi membawakan hadis yang kedua, Anil Aghari ibni Yasar, dari Aghar ibni Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan, qala Rasulullah SAW, ya yuhannas, kata Nabi, wahai manusia, tubu ilallahi, fa inni atubu atubu fil yomi ilaihi mi'ata marratin. Rawi Muslim. Kalau tadi riwayat Bukhari 70 kali, kalau ini riwayat Muslim 100, cepet. Ya. Wahai manusia, bertobatlah pada Allah, sesungguhnya aku bertobat dalam sehari, aku bertobat pada Allah dalam sehari 100 kali. Hadis surat Muslim. Afadal hadisu. Hadis ini memberikan keterangan faedah ma'a ma qablahu. Ya, sama seperti sebelumnya, annal matluba kasratul istighfari. Bahwa yang dituntut dari seseorang adalah banyak beristighfar. Ya, wal musara'atu ila taubati. Yang dituntut untuk kepada seseorang ialah musara'ah. Dia mesti bersegera ketika dia berbuat kesalahan, maksiat, dia mesti bersegera ila taubat, kepada taubat. Wa ma dzukira fi hadzal hadisi, dan apa yang disebutkan dalam hadis ini, walladzi qablah maupun hadis yang sebelumnya, hadis surat Bukhari yang 70 kali tadi, ya, minal adadi berupa bilangan istighfar, 70 di hadis sebelumnya, 100 di hadis ini, ya. La yaqsidu bihi at-tahdida. Bukanlah maksudnya at-tahdid untuk membatasi 70 atau 100 gitu. Wa innamal maqsudu bihi al-kasratu. Namun yang dimaksud di sini al-kasrah. Seringnya kita bertobat, banyaknya begitu. Paham ke sini? Ah. Jadi, enggak mengapa kita menghias apa membasahi lisan kita lagi naik motor, lagi di kendaraan, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau dihitung-hitung berapa tuh antum, ya, naik motor atau di kereta dari stasiun Tambun ke Bogor 3 jam. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lebih dari cepek, lebih dari 100. Antum tahu cepek enggak? Saya ngomong cepek dari tadi enggak tahu. Hah? Udah tahu berapa cepek? 100. Wah. Enggak sia-sia 4 bulan di Tambun. Terpulang ke Aceh dia bilang. Nah. Cepek mau, nah, pinjem dulu cepek. Masya Allah, ya, saya ngomong cepek dari tadi ya. Ini yang daerah-daerah nih, ya, yang daerah siapa? Antum tahu cepek 100 ya? Gopek berapa gopek? Gopek mana? Cenggo? Ah, nggak tahu dia cenggo. Main melabib ntar, langsung ngerti itu antum. Ya. Hah? Mas apa? Pikar. Wow, pikar mah. Mana lagi tadi? Ya. Udah ya, ini ya. Hadis ketiga. Wa Abi Hamzah ta Anas bin Malik Al-Ansari. Dari Abi Hamzah Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik kunyahnya Abu Hamzah. Radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah, sang pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. anak Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Qala Rasulullah, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin." Lallahu. Lallahu. Kalau di Irab, apa itu lallahu? Bibit. Kalau di Irab, apa bibit? Lallahu. Nah, memang antum membacanya lillahi. Dibacanya lallahu. Nah, ada harokatnya enggak? Apa Irabnya? Lallahu. Ayo bibit. Enggak tahu bibit. Tapi bil. Jawabul Qosam, iya Jawabul Qosam. Tapi dia sebagai, lamnya lam apa itu? Kan ada setelahnya Jawabul Qosam, iya. Tapi lamnya lam apa itu? Hah? Lamnya lam taukid. Berarti lafaz jalalah Allahu itu mubtada. Ya. Takdirnya wallahi. Demi Allah gitu. Lallahu afrahu. Ya, berarti mubtada. Afrah berarti irabnya apa? Khobar. Ya Allah, lallahu afrahu bitab, demi Allah, sungguh Allah lebih afrah, isim tafdil dari faroha, fariha yafrahu, farohan, apa artinya? Lebih bergembira. Ya bitaubati abdihi, dengan taubatnya seorang hambanya, ya min ahadikum, dari salah seorang diantara kalian, min ahadikum, daripada salah seorang diantara kalian yang dia sakoto, ya, yang dia berpapasan, ya, dengan ala ba'irihi, dengan ontak dia yang lengkap dengan perbekalan dia, ya, yang qad adallahu, yang telah menghilang, membuat dia terhilang, tersesat, fi ardin falatin, di gurun sahara yang luas, yang enggak ada air, enggak ada tanaman. Muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin li muslimin, sedangkan dalam sebuah riwayat dalam Muslim, lallahu asyadu farohan. Sama ini irabnya, lamnya lam taukid sebagai jawab qosam. Ya. Allah lafaz jalalah mubtada, asyadu khobar, farohan tamyiz, ya. Allah lebih bergembira bitaubati abdihi, dengan taubat seorang hambanya, hina yatubu ilaih, ketika sang hamba tersebut taubat kepadanya, min ahadikum, daripada salah seorang diantara kalian, kana ala rahilatihi, yang dia berada di atas hewan tunggangannya, bi ardin falatin, yang dia berada di tanah padang pasir yang luas, ya, kemudian dia singgah di bawah pohon, dia tiduran, ya, yang di apa namanya, ontaknya tersebut yang dia bawa, dia taruh di bawah pohon juga, penuh dengan perbekalan dia, makan dan minumnya, dia tiduran, pas dia bangun, udah gak ada. Fan falatat minhu, ternyata ontaknya kabur dari dia. Wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, padahal di atas hewan tunggangannya tadi, ontaknya tadi, seluruh makanannya, minumannya, lah dia mau gimana, matilah dia, di padang pasir yang luas, mau minta tolong sama siapa? Padang pasir yang luas, nggak ada rumput. Ardin falatin tuh padang rumput yang nggak apa? Padang pasir nggak ada rumput, nggak ada air, nggak ada makhluk. Ya, udah dia pasrah deh, mati deh ini. Ya, fa'aisa, maka dia pun sia-sia minha dari peristiwa ini. Fa'ata syajaratan, dia pun mendatangi sebatang pohon, ada pohon satu gitu kan. Fattaja'a, dia pun berbaring fi dhilliha, di bawah naungan pohon tadi. Waqad ayisa, dia pun telah putus asa min rahilatihi, dari hewan tunggangan dia tadi. Udah dia siap-siap mati aja lah, kelaparan di sini, kehausan di sini, dia siap-siap. Ya. Fa bainama huwa kadzalik, maka ketika di dalam keadaan tersebut, idh huwa biha qa'imatun qa'imatan indahu. Ya. Ketika dia dalam keadaan tersebut, tiba-tiba hewannya tadi, ya, tiba-tiba berdiri di samping dia. Fa'akhadha bi khitamiha, buru-buru diambil iketan dari hewan tunggangan dia tadi. Dia diikat, dia bergembira, jangan sampai kabur lagi. Summa qala. Kemudian dia berkata, min syiddatil farahi, karena saking gembiranya, dia salah ucap. Dia mengucapnya apa nih? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah rabbmu. Nah, sampai salah ucap. Kufur enggak? Enggak, kepleset lidah. Kan enggak bermaksud. Paham enggak sini? Nah. Akhto'a min siddatil farahi, dia keliru karena saking gembiranya. Taib. Lugatul hadis. Kosa kata dalam hadis ini. Lallahu jawabun liqasamin muqaddarin. Nah, jawab dari qasam, dari sumpah yang ditakdirkan. Takdiruhu wallahi. Nah. Lallahu, alamnya lam taukid. Lafaz jalalah mubtada. Afrah khobar. Ya, afrah, lebih gembira, lebih senang, ai asyaddu farahan, sangat-sangat senang. Wal farahu binisbati lil insan, yang namanya farah, senang kalau pada manusia, as-surur, bahagia. Waladzatul qalbi, qalbunya lezat, senang. Ya, riang. Binaili ma, kenapa dia senang, gembira? Binaili ma yastahi, karena dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, itu farah. Kalau pada manusia, kalau pada Allah, Allah punya sifat suka juga enggak? Allah punya sifat senang enggak? Punya. Nah, ini Nabi bilang, Allahu asyaddu farahan. Allah lebih gembira. Berarti Allah punya sifat senang. Berarti Allah mendapati apa yang Allah inginkan, baru Allah senang? Enggak. Nah, semua ini punya Allah, apa yang Allah pakai perasaan kayak manusia, binail ma yastahi? Enggak. Kalau manusia senang mendapati apa yang dia inginkan. Kalau pada sisi Allah, sifat senang, sifat gembira yang ada pada Allah, sifat farah. Wa bin nisbati lillahi ta'ala, fal farahu sifatun min sifatihi. Maka farah adalah dia satu sebuah sifat, di antara sifat-sifat Allah Ta'ala, taliku bijalalihi, yang layak bagi Allah. Wa kamalihi, dan kesempurnaannya. Wa laisat ka farahil makhluki, yang tidak seperti gembiranya makhlukin, para makhluk. Nah, ini juga jadi catatan nih. Syekh Mustafa Dib Al-Bukha, ya, yang penulis buku ini, yang katanya Asy'ari, ternyata di sini tidak seperti Asy'ariyah. Di mana Asy'ariyah mereka mentakwil, mentahrif sifat farah, ya, kepada sifat iradah. Syekh di sini menetapkan sifat farah, sifat gembira. Nah, ini selaras dengan ahli sunnati wal jamaah. Ya. Wasaqata ala ba'irihi. Apa maknanya sakota ala ba'irihi? Ay asaro alih. Kalau asaro, asaro itu maknanya bukan jatuh. Tapi kalau asaro ala, muta'adi dengan huruf ala, berarti mendapatkan secara kebetulan, pas-pasan. Makanya maknanya sini, ay sodafahu. Ya, dia mendapatkannya, berjumpa dengannya, min ghairi qasdin, tanpa ada maksud. Artinya dia tiba-tiba berjumpa aja begitu. Pas banget gitu. Adallahu, yang ontanya tersebut adallahu ay adoyyahu, membuat dia tersesat di ardin falatin, di padang pasir. Di ardin falatin, maksudnya falatin ardun wasiatun, sebuah tanah yang luas, la nabata biha, enggak ada tumbuhan di situ. Wala ma'un, maupun tidak ada air. Ya. Taibarakallahu fikum. Ar-ra'ilah, rahilah, mayarkabuhu al-musafir. Rahilah ialah yang ditunggangi oleh sang musafir, min naqatin, apakah berupa onta, au ghairiha, atau yang lainnya, au ghairiha. Al-khitam, apa makna khitam? Qala fin nihaya, disebutkan dalam kitab An-Nihaya oleh Ibn Asir. Khitamul ba'ir, ya, iketan onta, ayyu khada hablun. Jadi ada habl, tali, itu di yukhot, dijadikan, ya, ikatan onta itu yang dibuat dari apa? Min laifin, apakah dari kulit kurma, au sya'rin, atau dari bulu-bulu hewan, au katan, atau dari pohon rami. Ya. Fayuja'alu fi ahadi tarfaih, kemudian dimasukkan ke salah satu dua sudut hidung dia, ya. Halqatan, ya, dijadikan bundar, lingkaran. Summa yasuddu fihi at-tarfu al-akhara. Kemudian satu yang ikatan yang lain yang dimasukkan ke lubang yang lain saling mengikat lubang yang lain lagi. Hatta yasiru kal halqati. Hingga menjadi seperti lingkaran. Summa yuqalladu al ba'iru. Kemudian si ba'ir ontak tadi diikat dengan pakai gantungan tadi, tali tadi, summa yusna. Kemudian dilipat-lipat ala makhtimihi. Di atas congornya. Hidungnya. Wal khatmu, khatmu moncong itu min kulidabatin yang pada setiap hewan tunggangan muqaddimatul anfi, ialah hidung bagian depannya. Wal fam maupun mulutnya. Congor. Cungur. Congor apa cungur sih? Kalau orang sini congor nyebutnya. Orang Surah, orang Jawa Timur cungur ya. Cingur. Cingur. Makanya ada tuh rujak cingur. Rujak hidung sapi itu. Hidung sapi diapain tuh? Hah? Dipepes, apa diapain sih? Saya gak paham saya. Siapa yang orang Jawa Timur? Mujahid ini, wih Mujahid. Dia gak doyan, dia rujak cingur. Udah jadi orang Tambun Mujahid. Duh, ini kue geplak. Mana lagi tadi? Ya. Mana lagi sekarang? Apa adalah hadisu? Hadis ini memberikan faedah rahmatullahi ta'ala bi ibadihi bi kabuli taubatihim. Bagaimana rahmat Allah kepada para hamba-hambanya dengan diterimanya taubat mereka. Wa hubbihi iyahum, dan dicinta, dan Allah mencintai mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman, inna allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, berikutnya faedah hadis ini, at-targhibu bitaubati. Nah, motivasi untuk bertaubat, wal hassu 'alaiha, dan anjuran atasnya. Yang berikutnya asalis, adamul mu'akhadati fil khata'i ghairil muta'ammidi. Nah, tidak dihukum atas orang yang keliru tanpa sengaja. Kan dia tadi enggak sengaja tuh. Ya Allahumma anta abdi, ya Allah engkau adalah hambaku, wa ana rabbuka, dan aku adalah Rabbmu. Kalau sengaja kufur enggak? Kufur kayak Fir'aun, ana rabbukum ala. Tapi kan dia ceplosan, sabukulisan. Nah, itu enggak kufur. Ya, paham sini ya? Baik. Dan itu bukan uzur bil jahal, bukan, memang dia enggak ada maksud. Ya, bukan uzur bil jahal. Ya. Baik, mana lagi tadi? Ah, yang berikutnya al-iktida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'limi. Man ladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pengajaran bidarbil misali. Di mana beliau memberikan perumpamaan litakribil makna, untuk lebih mudah dipahami makna. Takrib mendekatkan, artinya lebih mudah dipahami makna. Ya. Wa ziyadatil idah. Dan bagaimana menambahkan penjelasan. Nah, yang berikutnya jawazul qasami litakidi ala ma fihi faidatun wa maslahatun. Yang berikutnya bolehnya bersumpah. Kan Nabi sampai bersumpah, lallahu asyadu farha. Nah, itu berarti ada sumpah. Mana sumpahnya? Ya, ada sumpahnya. Qasa. Lallahu itu lam taukid itu sebagai jawab qasam dari qasam yang mahdzuf, yang muqaddar. Wallahi. Nah, begitu. Taib. Nah, ini bolehnya bersumpah litakid, untuk penegasan. Ala ma fihi maslahat faidatun wa maslahatun. Atas sesuatu hal yang di situ ada faedah dan maslahat. Ya, boleh kita bersumpah walau tanpa diminta sumpah. Ya. Hadis yang keempat, An Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Nah, Abu Musa Al-Asy'ari ini nama aslinya Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Ya. Kayak nama antum, Qais. Qais nama antum kan? Masya Allah. Qala, ya, Nabi SAW menyatakan, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya, billayli, pada malam hari, liyatuba ma musi'un nahara, supaya Allah memberikan taubat kepada orang yang berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musiul lail, untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, demikian terus keadaannya hingga matahari terbit dari sebelah baratnya. Rawi Muslim. Ya. Lughatul hadis, kosakata hadis ini, yabsutu yadah, Allah membentangkan tangannya. Lihat nih. Ah, Syekh Mustafa Dib lagi-lagi, beliau di sini bukan Asy'ari di sini, ya. Tapi barakallahu fik. Beliau tidak bermadzhab dengan madzhab Asy'ari di sini. Lihat beliau menjelaskan, ya. Ai yaitu inna lillahi yadan. Nah, Allah memiliki tangan. Huwa a'lamu bihaqiqatiha. Yang Allah lebih mengetahui tentang hakikat tangannya tersebut. Wa kaifiyati bastiha. Ya, dan Allah yang lebih mengetahui bagaimana bentuk Allah membentangkan tangannya. Udah. Wa yara ba'du ahli ilmi, sebagian ahli ilmu berpendapat, ini ahli ilmu Asy'ariyah nih, anna hadza kinayatun an basti rahmatihi wa sa'atiha. Bahwa ketika Allah membentangkan tangan, inilah kinayah, kiasan dari membentangkan rahmat Allah dan luasnya rahmat Allah tersebut. Nah, ini Asy'ariyah nih baru. Ya. Wa fathihi babat taubati li ibadi. Ya, dan kiasan bagaimana Allah membuka pintu taubat atas hamba-hambanya. Wal wajhul awwalu aslamu. Ah, ini kata Syekh Mustafa Tib Al-Bugha. Namun penjelasan yang pertama itu yang lebih selamat. Nah, apa maksudnya Allah membentangkan tangan? Ya, membentangkan tangan aja. Ya, untuk menerima taubat. Baik. Lughatul hadis. Ya, mana? Afadal hadis. Hadis ini memberikan faedah anna rahmatullahi bi'ibadihi wa afwahu anhum syamilun li jamil azminati. Bahwa rahmat Allah atas hamba dan pemaafan Allah atas mereka itu mencakup seluruh zaman, waktu. Fala yakhtassu biha zamanun duna zamanin. Maka tidak khusus, ya, dari diterimanya taubat itu pada suatu rahmat Allah tersebut satu zaman aja, bukan pada zaman yang lain. Tidak demikian. Wa in kana li ba'daha maziyatun ala ghairiha. Walaupun pada sebagian zaman punya nilai plus dibanding waktu yang lain. Ya, makanya ada waktu yang zaman yang di situ ada keutamaan. Zaman para salaf gitu. Khairun nas qarni tsummal ladina yalunhum tsummal ladina yalunhum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Maka orang beriman di zaman tiga fase tersebut lebih utama daripada yang setelahnya. Tapi rahmat Allah enggak berlaku di zaman itu aja, zaman sekarang juga. Ya, zaman sekarang juga. Zaman nanti juga. Pokoknya sampai nanti matahari terbit dari sebelah barat. Mana lagi tadi? Ya. Al-hassu ala al-musara'ati fi taubati. Hadis ini juga memberikan anjuran untuk bersegera, ya, agar bertobat. Idza waqa'at al-ma'siyatu, apabila terjadi maksiat. Fi lailin aw naharin, di malam atau siang hari. Ya. Karena kita enggak tahu kapan kita mati, ya, makanya banyak-banyak beristighfar. Ya, tidur tiba-tiba enggak bangun lagi. Ya, kena gempa. Kan bisa jadi begitu. Ya enggak? Lagi tidur, gempa. Tidur ada ular, catok. Tidur ada kalajengking. Ya. Mati tau-tau kois, bangun-bangun udah enggak ada. Contoh gitu kan. Nah. Lagi contoh tidur fikar, tidur nganga. Ya. Masuk sesuatu ke mulutnya. Ya. Tahu apaan itu? Kok bisa napas? Mati. Ya. Mana belum nikah lagi. Apa-apa pikir, ya. Bukan masalah nikah apa belum nikah, ya. Tapi ya gitu juga, ya. Belajar dulu deh. Terus yang motivasi enggak belajar lagi dia. Nah. Yang penting takwa, ya, pikir, ya. Ya. Jangan mikir nikah dulu sama. Mentang-mentang baru balik mikirin nikah dulu. Mana lagi tadi? Mana lagi saya? Sekarang? Yang mana? Qabulu taubati ya? Qabulu taubati mustamirun madama babuha maftuhan. Diterimanya taubat terus berlanjut. Selama pintunya terbuka. Pintu taubat. Nah, berikutnya. Wa yughlaqu babuha. Tertutup pintu taubat tersebut. Kapan? Bimatla isyamsi min maghribiha. Dengan terbitnya matahari dari sebelah barat. Alladhi huwa alamatun kubra min alamati qiyamis saati, yang itu merupakan tanda-tanda besar dia dari tanda-tanda tegaknya hari kiamat. Ya, udah tobat udah enggak diterima tuh. Nah, berarti orang terburuk semua. Enggak ada orang muslim ya, besok matahari terbit dari sebelah barat. Enggak, masih banyak ulama masih ada. Ya. Kapan tegaknya hari kiamat atau matahari terbit dari sebelah barat? Kalau udah gak ada orang mukmin lagi. Mushaf masih ada. Muslim masih banyak. Nanti terbit matahari sebelah barat, pertama mushaf diangkat dulu. Ya, baik maknawi, baik makna secara maknawi maupun hissi. Mushafnya diangkat, yang hafal Quran juga diangkat. Udah gak ada yang ingat lagi. Dan mukmin mati semua. Allah berikan angin yang mematikan orang beriman di masa tersebut. Mati semua. Sehingga udah enggak ada lagi mukmin, enggak ada lagi mushaf, enggak ada lagi Quran, enggak ada lagi kalamullah, ini orang terburuk semua nih berarti. Yang dia zina mungkin di pinggir jalan, yang apa udah orang terburuk semua. Besok matahari terbit dari sebelah barat. Yang dia mungkin berkata, oh iya dulu katanya matahari terbit dari sebelah barat ya. Oh ini dia nih, na'udzubillah, kita jangan sampai mengalami itu. Dan itu manusia terburuk. Ya, udah gak ada tobat lagi, dan mereka pun gak mau tobat di situ juga. Dan kalau pun tobat gak terima. Mungkin mereka akan selfie-selfie. Oh fenomena alam nih, matahari terbit dari sebelah barat. Ya dan bilang. Dan udah gak diterima tobat. Ya, dan itu orang terburuk semua. Mukmin udah enggak ada yang situ. Ya. Baik. Wa an Abi Hurairah dari hadis kelima. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu "Man taba qabla an tatlu' asy-syamsu min maghribiha, taba Allahu 'alaihi." Barang siapa yang bertobat pada Allah sebelum matahari terbit dari sebelah baratnya, Allah terima tobatnya. Rawahu Muslimun. Lughatul hadis. Kosakata hadis ini taballahu alaihi ai qabila taubatahu. Ya, Allah menerima taubatnya. Afadal hadis. Hadis ini memberikan faedah. Al-awwal annallaha ta'ala yaqbalu taubata min ibadihi. Allah menerima taubat hamba-Nya. Kenapa? Tafaddulan minhu, karena karunia dari Allah. Idza kanat mustajmi'atan li syurutiha, kalau sudah terkumpul ya syarat-syaratnya tadi. Apa syarat taubat tadi kalau berkaitan dengan Allah saja? Tiga syaratnya. Apa? Jangan lihat buku baru ini. Apa? Ayo klik, dia mesti melepaskan anil maksiyah, dari maksiat. Yang kedua apa? Ayanda mah ala fi'liha, dia menyesal dari perbuatannya. Ketiga apa? Ala ya'zimah, dia bertekad ala ya'udah ilaiha abada, dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tadi selama-lamanya. Nah ini tiga syarat taubat. Kalau berkaitan dengan anak Adam berarti dia kembalikan haknya atau minta dihalalkan. Ya. Enam. Wa min syurutiha, dan diantara syarat-syaratnya, antaqa'a minat ta'ibi qabla tulu'is syamsi min maghribiha. Diantara syaratnya tobat tadi, tobat tersebut dilakukan minat ta'ib, dari orang yang bertobat, qabla tulu'is syamsi, sebelum terbitnya matahari dari sebelah barat. Wa qad ja'a fi tafsiri qawlihi ta'ala, telah terdapat keterangan mengenai tafsir firman Allah Ta'ala, ya, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari Ketika datang sebagian tanda-tanda kekuasaan Rabbmu, la yanfa'u nafsan imanuha, yang keimanan seseorang, keimanan sebuah jiwa yang enggak bermanfaat untuk jiwa tersebut, lam takun amanat min qablu, yang jiwa tersebut belum beriman sebelumnya, au kasabat fi imannya, atau mengusahakan keimanannya, ya, mengusahakan khairan, kebaikan. Anal murada bidzalika tulu asy-syamsi min maghribiha. Tafsirnya, maksudnya adalah terbitnya matahari dari sebelah baratnya. Ya. Hadis ke-6. Di jam berapa ini? Nah, belum lah ya. Wa an Abi Abdillah Abdillah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah azza wa jal yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Ya. Sesungguhnya Allah azza wa jal menerima taubat seorang hamba selama lam yughargir. Selama nyawanya belum dikerongkongan. Rawahu At-Tirmidzi. Maqala hadisun hasan. Kayak Fir'aun tuh kan dia tobat tuh. Wah, ketika dia ditenggelam bentar lagi mati, dia tobat, udah gak diterima. Nah, jadi kalau berkaitan dengan waktu tobat tersebut diterima, pertama selama nyawa belum dikerongkongan, yang kedua selama matahari belum terbit dari sebelah barat. Ya. Rawi Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Lugatul hadis, yugargir, gor-goro yugargiru. Ya. Ma'khudun minal gur-goroh, bukan gor-goroh. Kalau gor-goroh, masdar dia memang. Tapi ini diambil dari kata gur-goroh. Apa itu gur-goroh? Wahia ja'lus syarabi fil fammi. Yaitu meletakkan, memasukkan minuman di mulut. Summa tardiduhu. Kemudian dia putar-putar. Kayak kumur-kumur. Ila aslil hulqumihi. Sampai ke pangkal hulqum. Kerongkongan dia. Ya. Oh. Gitu ya. Fala ya betali uhu. Tapi dia gak telan. Gak dia. Ah gitu. Nah. Berarti wal murad. Berarti yang dimaksud apa? Malam yugurgir. Ya. Yang dimaksud apa? Al ihtidaru. Ketika sekarat, wausulur roh ilahul kumi, dan roh nyawanya sudah sampai ke tenggorok, ke kerongkongan. Kan nyawa itu ditarik. Ya, idza qubida ar-ruh tabi'ul basar. Apabila roh ditarik, tarik ke atas, mata akan mengikuti. Makanya kalau orang mati matanya terbelalak, wah, karena dia ngikutin, ditarik dari jasad kita roh sampai di tenggorokan. Bentar lagi mau mati, tobat dalam hati kan, udah nggak diterima. Ya, udah nggak diterima. Nauzubillah. Wa huwa asfalul halq. Ya, yang namanya hulqum, kerongkongan itu, ya, tenggorokan yang paling bawah. Wa makna qauli Tirmidzi hadisun hasan. Makna ucapan Tirmidzi hadis ini hasan. Ai ittasala sanaduhu. Min ghairi syududin wala illatin. Nah, sanadnya bersambung tanpa ada syad, tanpa ada illah. Lakin rijaluhu duna rijalil hadis sahih. Namun para perawinya bukanlah para perawi hadis sahih. Wa hujjatun kal hadis sahih. Namun hadis ini juga bisa dijadikan hujjah. Sebagaimana hadis sahih. Afadal hadisu. Hadis ini memberikan faedah. Anna min syuruti taubati an taqa'a minal mukallafi qabla ayyasira. Qabla ayyasira. Ila halatin la tumkinul hayatu ba'daha adatan. Anna min syuruti taubat. Bahwa diantara syarat taubat, antaqwal mukallafu. Ya. Minal mukallafi. Taubat tersebut, ya, dilakukan oleh mukallaf. Mukallaf itu orang yang telah dibebani syariat. Balik, akil. Qabla ayyasila ila halatin. Sebelum dia sampai pada suatu keadaan yang tidak mungkin lagi kehidupan ba'daha. Tidak mungkin ada lagi kehidupan setelah itu adatan biasanya. Udah sekarat, enggak ada lagi kehidupan. Biasanya demikian. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Walaisat taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadumul maut." Qala ini tubtul an. Ya, dan taubat itu bukanlah dilakukan oleh orang-orang yang melakukan keburukan. Hingga apabila salah seorang di antara mereka sedang sekarat, kemudian dia baru mengatakan, saya taubat hari ini, sekarang. Nah, cukup kali ya? Hadis-hadis berikutnya panjang. Nah, sudah 9 juga. Ya. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.